السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه، أما بعد، فكنا نجد pembahasan ملخص قاعدة اللغة العربية هنا يا الإخوة رحمكم الله. sampai di sampai di mana؟ halaman 38. Oh, poin ketiga alfa. Oh, ada poin ketiganya. Berarti baik ya, kita lanjutkan pembahasan al-fa'ilnya sampai poin ketiga. Siapa yang baca ini? Oh, Pak Rudi ya. Silakan Pak Rudi. Apa tadi? Idza kana al-fa'ilu muthanan. Muthanan. Sighah apa itu? Muthana. Wazannya apa kira-kira? Muthana. Berarti wazannya al. Muthana wazannya? Enggak, wazannya dulu, wazannya. Kenapa Pak Rudi bisa baca dengan bacaan musana? Berarti kan ada wazan yang menjadi tolak ukur di Pak Rudi kan begitu. Baik. Ah, Mas Ridwan, apa bacaannya Mas Ridwan? Masna. Masna. Wazannya? Masna. Maf'al. Sighah apa itu? Maf'ilu maf'al. Isim maf'al. Isim maf'al? Bukan. Maf'al. Maf'al. Maf'alun. Sighah apa? Istighah isim makan. Jadi masna ini adalah sigha. Mas Gulam, apa bacaannya Mas Gulam? Masna sigha. Wazannya? Kalau ini Ustaz. Ini misalnya bacanya mufa'ala. Istighah isim. Enggak, apa bacaannya dulu? Bacaannya apa? Bacaannya? Musanna. Musanna wazannya? Mufa'ala. Mufa'ala. Di mana kita bisa temui wazan mufa'ala gitu ya? Mufa'ilun. Itu dari bab mana itu? Mufa'ilun, mufa'alun. Oh, wazannya mufa'alun. Ya. Jadi musanna wazannya mufa'alun dari bab fa'ala. Dari bab fa'ala berarti sighah isim maf'ul. Iya, baik ya. Jadi bacaannya musannan. Lanjutkan? Iya. Iya, musannan. Dari wazan apa berwazankan mufa'alun dari bab fa'ala yang ini merupakan sighah isim maf'ul yang berarti artinya yang ditasniahkan. Yang ditasniahkan. Baik. Lanjut. Kita kan al-fa'ilu. Musannan. Iya. Iya, nunnya bertasydid. Wazan mufa'al. Musannan au jam'an dalal fi'lu. Ya iman mukrodan. Iya. Baik, cukup ya. Ya, cuma poin ketiga ini cuma ada satu alinea saja. Nah, jadi di poin ketiga ini beliau menjelaskan ataupun menerangkan perihal fa'il yang kalau dia berupa isim musanna ataupun berupa fi'il berupa isim jamak, dhallal fi'lu daiman mufradan. Dhalla. Dhallal fi'lu dhalla ini merupakan iya kawan-kawannya kana ya, merupakan nawasikh mubtada dan khobar ataupun teman-temannya kana. Yang dhalla ini itu untuk faedahnya apa? Enggak lah, faedah dhalla apa? Mitauqid kan gitu ya. Iya. Kan bukan taukid tapi tauqid. Untuk waktu ya. Ya, namun tidak selamanya memang faedah dhalla itu untuk waktu ya. Di sini dhallanya bermakna adalah saja ya, sebagaimana halnya kana. Dhallal fi'lu adalah fi'ilnya daiman mufradan, dan khabar dhallanya adalah mufradan. Selamanya mufrad. Ya, maksudnya berupa mufrad. Ya, begitulah. Walau memang kita tahu ya, Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya ya, di dalam kitab Syarah Jurumiyah mengatakan bahwa fi'il itu enggak ada mufrad, enggak ada musanna, enggak ada jamak. Terus kenapa Syekh ngomongnya begini? Ya ini mungkin kebiasaan barangkali ya. Enggak tahu saya. Ya, intinya ini permasalahan mantik saja ya. Begitu. Yang jelasnya mereka mengatakan fi'il tidak ada mufrad, tidak ada musanna, tidak ada jama'. Tidak ada istilah mufrad pada fi'il, tidak ada istilah musanna pada fi'il, dan tidak ada istilah jama' pada fi'il. Ah, silakan. Ait, iya, qaf, iya. Penggunaan kapan wala kapan asbah itu sesuai dengan waktunya. Malam. Malam. Iya. Subuh pagi. Asbaha pagi gitu. Kalau asbaha pada waktu pagi. Jadi misalkan malam, siang. Oh iya iya, benar. Iya, bata baru malam, dhalla siang ya. Iya, jadi dhalla pada waktu siang. Siang atau petang? Sore ya. Dhalla. Amsa. Oh, amsa baru petang ya. Iya, berarti dhalla lah yang siang ya. Nah, jadi kalau dia siang kita pakai dhalla. Diartikan isim fi'il biasa aja, Ustaz. Enggak kawan-kawannya kanan. Ya. Terus mufradannya mau sebagai apa? Iya. Kan gitu ya. Nah, dan dhalla di sini memang enggak bisa dinyatakan sebagai fi'il tam karena enggak sempurna maknanya. Ya, jadi mau enggak mau dia dinyatakan sebagai fi'il naqis yang butuh khabarnya. Enggak sempurna maknanya. Dhallal fi'lu adalah fi'ilnya. Terus adalah fi'ilnya kenapa? Adalah fi'ilnya selalu ataupun senantiasa mufrad, ataupun adalah fi'ilnya mufrad senantiasa selamanya. Ya, adalah fi'ilnya mufrad selamanya, kan begitu. Boleh? Di sini. Di sini boleh. Di sini ya. Di sini. Kenapa zola dia? Kenapa? Kenapa pakai zola? Waktunya apa di sini? Enggak ada. Di sini tidak menunjukkan tidak. Makanya saya katakan tadi, memang aslinya faedah daripada asbaha wa amsa, asbaha dhalla wa bata wa sara wa laisa asbah amsa wa asbaha wa gimana? Kana wa amsa wa asbaha wa adha. Adha juga ya? Ya kan? Amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, itu aslinya kan litauqid. Enggak, suara enggak masuk lah. Ya, yang aslinya kan litauqid. Kan begitu. Cuma ada kalanya dia bermakna kana. Kalau misalnya yang dari mufradan ini dikatakan sebagai apa tadi? Mufradan gitu. Enggak. Maksudnya kalau dhallanya itu diartikan tetap. Dhalla tetap. Fa'ilnya jadi fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad selamanya. Dhalla itu artinya tetap. Kalau saya di kamus tetap. Saya ya. Kalau di Al-Qur'an sering diterjemahkan jadilah. Setiap fi'ilnya tetap. Ada dalamnya tetap kayaknya. Oh iya. Ya, maka jadilah kan ketika orang Quraisy itu dikabarkan kelahiran anak ini, ketika mahnya dikabarkan perempuan. Oh. Iya, di sini diartikan tetap itu diartikan kana. Iya, diartikan kana. Maka fi'ilnya tetap ya, tetap apa? Tetap mufrad kan gitu. Berarti artinya tetap butuh khabar. Enggak bisa sempurna kecuali tanpa khabarnya. Yang kalau khabarnya enggak ada, kalau tamyiz itu kan fadla. Ya. Artinya apa? Tamyiz karena dia fadla, enggak harus ada. Misal misalnya seperti apa ya? Ishtaraitu 20. Aku membeli 20. Ya, sempurna. Kan begitu. Jadi enggak harus disebutkan kutubannya begitu loh, tamyiznya kan begitu. Intinya ya aku membeli 20, ya enggak masalah. Begitu. Nah, demikian. Ya bahkan tanpa disebutkan isyrina aku telah membeli, kan ya isytara itu ya sudah sempurna. Namun berbeda halnya dengan dhalla. Ya tapi aslinya dhalla itu bukan tetap, namun dhalla itu menunjukkan waktu ya. Nah, demikian. Nah, dhallal fi'lu daiman mufradan. Nah, ini dia konsekuensinya intinya ikhwah yang perlu kita sadari. Jadi jangan pernah merubah bentuk fiilnya. Jadi sebenarnya ya seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin bahwa fiil itu tidak ada istilah mufrad, musanna, jamak. Begitu pula dengan huruf. Ya, huruf enggak ada huruf mufrad, huruf musanna, huruf jamak itu enggak akan kita temui ya, pembahagian seperti itu. Jadi pembahagian mufrad, musanna, jamak itu hanya terjadi pada isim sebenarnya. Tapi kenapa ungkapan seperti ini sering kita dapati? Saya sendiri enggak tahu ya. Ya, kenapa ungkapan seperti ini sering kita dapati? Nah, ini juga enggak ngerti saya, apakah seharusnya ungkapannya dhallal fi'lu daiman li mufradin, yeah. Maksudnya untuk isim yang mufrad sebagaimana halnya untuk isim yang mufrad, atau memang mufrad ini bisa jadi khabar bagi fi'il yang artinya ada istilah fi'il mufrad. Kalau ada istilah fi'il mufrad maka tentu ada istilah fi'il musanna dan tentunya ada istilah fi'il jamak yang ini tak diakui oleh mereka. Maksudnya pembahagian fi'il itu enggak akan kita temui di buku-buku mereka, kan begitu, kepada mufrad, musanna dan jamak. Tapi ya tapi problemnya ungkapan ini sering kita dapati. Saya sendiri enggak tahu mengkorelasikannya. Ya, namun yang jelasnya begini kalau saya. Ya, kalau saya pribadi berdasarkan pernyataan-pernyataan mereka tentunya ya, bukan apa namanya? Bukan pandai-pandaian saya sendiri. Ya kan begitu ya, istiqra ya berdasarkan pernyataan mereka. Nah, jadi fa'il itu sebagaimana yang kita ketahui bersama itu ada yang berupa zahir dan ada yang berupa dhamir, di mana kedua jenis ini, kedua rupa ini tidak berkumpul dalam satu waktu. Jadi kedua dhamir ini kedua rupa ini tidak berkumpul dalam satu waktu. Contoh, kita mau menjadikan Muhammad sebagai fa'il, tapi kita juga mau menjadikan dia sebagai fa'il. Kan gitu. Atau kalau dia enggak kelihatan ya, kita mau menjadikan Muhammad dan Umar sebagai fa'il atau Muhammadani ya, biar jelas ya, kita mau menjadikan Muhammadani sebagai fa'il, kemudian kita juga mau menjadikan mereka berdua sebagai fa'il, maksudnya kata mereka sebagai fa'il. Jadi kira-kira bahasanya saya begini, mereka berdua Muhammad telah pergi ya, jadi mereka berdua Muhammad telah pergi, jadi apa bahasa Arabnya, zahaba ya, mereka berduanya di alif Muhammadani. Nah, ini tidak terjadi di dalam kaidah mereka. Begitu. Yang masyhur ya, walau enggak saya ingkari sebahagian lahja ada yang menyatakan demikian ya. Namun yang masyhur begitu. Nah, jadi zahaba Muhammadani. Pilih salah satunya. Kalau mau pakai Muhammadani, Muhammadani saja, buang alifnya. Atau kalau mau pakai alif maka buang Muhammadaninya, begitu. Nah, inilah yang beliau maksud. Kalau fa'ilnya musanna, maksudnya jika berupa isim zahir musanna atau jika berupa isim zahir jamak, maka si fi'ilnya tidak disertai dengan dhamir. Begitu. Karena apa? Hadaral mudarris, contoh ya. Misal hadaral mudarris. Fa'ilnya adalah al mudarris. Lalu bagaimana dengan dhamir mustatirnya? Fa'ilnya al-mudarris. Lalu bagaimana dengan dhamir mustatirnya? Tidak ada. Iya. Jawaban yang tepat apa kita katakan? Tidak ada di situ yang namanya dhamir mustatir. Jadi bahkan dhamir mustatir aja enggak ada. Artinya apa? Berarti ujung-ujungnya fi'il itu tidak ada istilah mufrad, tidak ada istilah. Kan kita bilang mufrad kan gegara apa? Gegara tidak ada alifnya. Berarti alasan kita bilang fi'il itu musanna karena disertai dengan alif dhamir. Padahal itu dhamir. Kita bilang fi'il itu fi'il jamak gegara di setelahnya terdapat waw. Padahal itu waw itu dhamir. Hadaru kan begitu. Nah, artinya ketika tidak ada alif dan ketika tidak ada waw, maka fi'il itu kita anggap mufrad. Padahal yang dhamirnya adalah dhamir mustatir ya, yang dhamirnya adalah dhamir mustatir. Tapi padahal saat kita masukkan fa'il zahir, maka dhamir mustatir tadi itu hilang. Enggak ada lagi. Sebagaimana hilangnya alif ya, sebagaimana hilangnya alif saat Muhammadani masuk. Nah, begitu pula lah hilangnya dhamir mustatir tadi. Walau kehilangan dhamir mustatir tersebut tidak ada efek, karena memang dhamir mustatir itu la lafdalah, kan begitu. Laisa lahu lafdun, kan begitu. Dhamir mustatir itu memang yang enggak punya lafaz. Sehingga enggak ada efeknya. Hilang ataupun muncul dhamir mustatir tersebut ya sama aja hasilnya, hadara. Ada dhamir mustatir, bacaannya hadara. Enggak ada dhamir mustatir ya, bacaannya hadara. Nah, sebahagian orang beranggapan Ya. Sebagian orang beranggapan bahwa fi'il itu pasti bersambung dengannya dhamir. Padahal enggak. Contoh seperti hadharal mudarris. Mana dhamirnya? Nah, kata mereka dhamirnya mustatir. Kalau dhamirnya mustatir itu dhamir sebagai apa lagi? Saat kita katakan al-mudarris sebagai fa'il. Atau mungkin fa'il pertama, fa'il kedua. Kan gitu. Jadi salah ya. Ya, salah pernyataan mereka jika seandainya setiap fi'il pasti padanya terdapat dhamir. Faktanya kita lihat kehilangan dhamir fi'il itu. Maksudnya tidak bersambung dengannya dhamir. Ya, misalkan dahaba, muncul Muhammadani. Dibuang tuh alifnya. Artinya apa? Tidak bersambung dengannya dhamir. Nah, jadi kita mau bilang dhahaba Muhammadani. Enggak, misalkan dia jawab, enggak, di situ tetap ada dhamir katanya. Dhamirnya mana? Dhamirnya mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Lah, yang pergi huwa atau Muhammadani? Huwa satu orang, Muhammadani dua orang. Artinya apa? Kesimpulannya, ya bisa saja fi'il itu kehilangan dhamir. Enggak selamanya fi'il itu bersambung dengannya dhamir. Wallahu a'lam. Ya, itu yang saya ketahui. Ya, namun di sini ya beliau menggunakan pendekatan seperti ini ibarahnya. Ibarahnya kan gitu ya. Jadi ibarahnya seperti ini. Yang mana ibarah seperti ini itu lebih mudah dipahami oleh kebanyakan manusia. Maksudnya kebanyakan orang gitu. Heeh. Pasti ada fa'il itu. Gimana? Fi'il pasti ada fa'il. Sebenarnya ungkapan itu juga masih ada celah ataupun ma'ib secara mantik. Kenapa ada ma'if secara mantik? Bagaimana dengan kana? Mana fa'ilnya? Kana Muhammadun aliman. Mana fa'ilnya? Kana fi'il. Mana fa'ilnya? Kalau kita katakan setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Gak ada fa'il di situ. Lebih tepatnya? Fi'il ada isi marfu'nya. Iya. Atau fi'il beserta musnad ilaih. Kan gitu ya. Fi'il beserta musnad ilaih. Atau fi'il beserta marfu'nya. Jadi intinya memang benar fi'il itu butuh marfu'nya. Mau dia fa'il, mau dia isim. Bisa jadi marfu'nya berupa fa'il, bisa jadi marfu'nya berupa naibul fa'il, bisa jadi marfu'nya berupa isimnya. Ya begitulah dia. Majhul ada fa'il. Ya, belum lagi fi'il majhul. Buriba kalbun. Mana fa'ilnya? Naibul fa'il. Padahal tuh buriba fi'il kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu apa namanya ya, retorika ataupun mantik yang sifatnya keumuman gitu ya. Jadi keumuman tadi kita bawakan sebagai dobet. Ya. Yang walau ketika dia jadi dobet ataupun jadi dobit, ada celah kelemahan. Ya begitu. Wallahu'alam bishawab. Makanya celah kelemahan itu sebahagian mereka menutupinya. Karena menurut Ibnu Hisham, ya, mantik yang rusak itu ma'ib di kalangan ahlul ilm. Wallahu'alam. Yang mana? Dhalla al-fi'li, dhalla al-fi'lu da'iman mufradan. Jadi idha kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, dhalla al-fi'lu da'iman mufradan. Ya, keterangan yang tepat seperti yang saya utarakan tadi. Jadi sedari awal sudah diubah dia keterangannya, pendekatannya. Jadi tidak menggunakan pendekatan seperti ini. Idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an, enggak perlu diterangkan seperti itu sedari awalnya gitu. Iya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan seperti yang saya utarakan tadi. Ya, di mana fa'il itu terdiri dari dua rupa, yaitu berupa zahir dan dhamir, yang mana ini tidak terkumpul dalam satu waktu. Ya udah, selesai permasalahan. Sehingga dhamir mustatir yang ada di hadhara pun pada saat itu tidak ada. Ya, dhamir mustatir takdir huwa enggak ada di situ. Nah, apalagi alif yang mustatir aja enggak ada, konon lagi yang baris seperti semisal alif ataupun wow. Coba tolong Mas. Oh iya, bentar ya Pak ya. Udah dibayar Pak? Oh, tinggal terima ya Pak. Baik. Terkait fa'il musannan. Kalau kita bilang umpamanya Zaidun, kita buat Zaidah. Ya, ja'a Zaidani atau ja'a Zaidani yang lebih yang fasih, yang fushah, ja'a Zaidani. Alif Iya, jadi seperti saya tadi pun juga terjadi apa namanya tuh kekhilafan ya kalau bahasa Indonesianya. Ya, kekhilafan. Nah. Muhammad apa sama juga? Iya. Ja'al Muhammadani, hadaral Muhammadani. Ya itu yang fusha. Ya, jadi kalau hadara Muhammadani itu enggak fusha, itu ammiyah. Itu ammiyah. Wallahu a'lam. Kalau dia satu enggak perlu pakai itu, karena udah ya. Namun jika dia musanna dan dia jika dia jamak, maka harus disertai dengan alif lam. Ya itu kaidahnya. Saya tadi Ustaz, misalnya jika fa'ilnya isim musanna atau isim jamak, maka apa gitu yang tepat gitu ungkapannya? Jika fa'ilnya musanna ataupun fa'ilnya berupa isim jamak, maka di sini kan kurang tepat karena ada celah kelamahan tadi. Maksudnya yang tepat itu apa gitu? Maka bagaimana gitu? Ustaz sudah jawab udah salah. Gimana maksudnya? Yang tepat itu. Iya. Itu tadi karena tidak seharusnya iya, karena tidak seharusnya ungkapan itu ada gitu loh. Jadi apabila fa'ilnya musanna ataupun fa'ilnya jamak, enggak ada semestinya gitu ya, ungkapan itu semestinya enggak ada. Jadi apabila fa'ilnya mufrad, apabila fa'ilnya musanna, apabila fa'ilnya jamak, ya udah sama aja, itu sama statusnya. Pokoknya fi'ilnya apa, misalkan fi'ilnya qara'a, ya sudah, mau fa'ilnya mufrad, mau fa'ilnya musanna, mau fa'ilnya jamak, itu no problem soal qira'ahnya. Kenapa? Karena sedari awal kita sudah tahu bahwa dhamir tidak terhimpun dalam satu fa'il berupa dhamir tidak terhimpun dalam satu waktu dengan fa'il berupa dhahir. Begitu loh. Jadi ya sehingga akhirnya ungkapan idza kana al-fa'ilu musanna au jam'an pada dasarnya enggak perlu ada. Jadi kalau bagaimana kalau ketika orang enggak paham tentang hal itu, ingatkan ke dia misalkan. Tapi kan ini fa'ilnya musanna, jadi berarti kan seharusnya hadara al-mudarrisani. Maka kita ingatkan ke dia, fa'il zahir dan fa'il berupa dhamir itu tidak terhimpun dalam satu waktu. Itu kaedahnya memang. Iya, jadi pilih salah satu, mau pakai zahir atau mau pakai dhamir. Kan begitu. Wallahu a'lam. Intinya ya demikian. Fa'il, dhamir dan dhahir enggak akan bersatu pada satu waktu. Iya. Ya, menurut madhab yang masyhur. Fa'il dhamir dan fa'il zahir. Kan isim kan terbagi pada dua. Ya, fa'il kan terbagi kepada dua. Ada fa'il yang berupa zahir, ada fa'il yang berupa dhamir. Nah itu tidak terhimpun dalam satu waktu. Iya. Nah begitu. Wallahu a'lam. Tapi intinya saya enggak berani menyalahkan. Kenapa? Karena ungkapan ini juga sering kita dengar. Bahkan kalau enggak salah saya ya, kalau saya enggak lupa ya, di ingatan saya masih ada sedikit teringat-ingat gitu. Di dalam matan Mutammimah Jurumiyah pun ungkapan semisal ini ada. Di dalam matan, tapi di Jurumiyah enggak ada. Jadi mungkin agak-agak kebelakangan lah mulai istilah ini muncul. Wallahu a'lam. Di Jurumiyah enggak ada, tapi di Mutammimah Jurumiyah itu ada. Kalau enggak salah saya, coba antum silakan periksa. Ya, bahkan ungkapan semisal ini ada. Ya, idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an dhallal, semisal ini ya. Tapi pastinya baitnya enggak ingat. Tapi semisal ini ada, daiman mufradan begitu. Yang enak gitu ya, idza kana al-fa'ilu enggak masuk apa enggak ada di dom kita, Pak. Enggak. Idza kana al-fa'il ini bukan idza kana al-fi'il. Iyalah. Idza kana al-fa'il. Musannan. Ini bukan fi'ilnya. Iya, idza kana al-fa'ilu musannan. Kalau fa'ilnya berupa isim musanna atau berupa isim jamak, dhallal fi'lu daiman mufradan kata dia. Fa'ilnya selamanya satu. Iya, fa'ilnya selamanya satu. Tapi kalau memang terpaksa juga harus begini kita cara menyampaikannya supaya orang paham, ya mungkin ini jika dipaksakan juga, maka kita katakan dhallal fi'lu ala apa namanya? Ala aslihi gitu. Ataupun dhallal fi apa kanal dhallal fi'lu ataupun kanal fi'lu lam yattasil apa namanya? bidhamirin enggak harus mutahrik lah, pokoknya bidhamirin munasibin gitu ya. Jadi lam yattasil bidhamirin munasibin. Ya jadi enggak harus di apa namanya? Fi'ilnya bersambung dengan dhamir yang munasib. Ya karena itu secara tegas ya, Ibnu Utsaimin bahkan di dalam syarahnya mengatakan tidak ada fi'il itu terbagi kepada mufrad, musanna dan jamak. Itu masih di awal-awal kalau enggak salah saya. Ya, masih di awal-awal halaman itu. Wallahu a'lam. Poin nomor 4 lanjutkan Pak Rudi. Nah, silakan. Heeh. Idzakana al-fa'il. Oh. Idzakana al-fi'lu ittashala bihi. Ngapain fi'ilnya dibahas? Karena yang dibahas di sini fa'ilnya. Iya. Kalau fi'ilnya sudah bersambung dengannya dhamir alif, ya sudah berarti enggak ada lagi pembahasan fa'il berupa zahir. Ya kan yang mau dibahas jadi kan di sini adalah fa'il berupa zahir. Kenapa? Kenapa yang dibahas adalah fa'il berupa zahir? Enggak mungkin dhamir. Kan begitu. Karena dhamir juga enggak ada mufrad, enggak ada musanna, enggak ada jamak, ikhwah. Iya. Dhamir enggak ada mufrad, enggak ada musanna, enggak ada jamak. Jadi yang ada mufrad, ada musanna, ada jamak itu apa namanya ya? Dari kalangan zahir gitu, bukan dari kalangan dhamir. Lalu bagaimana dengan huwa, huma, hum? Kalau huwa kalau huma itu musannanya huwa, seharusnya huwani, bukan huma. Kan begitu? Ya kan? Bagaimana cara sighah musanna? Tambahkan alif dan nun di akhirnya. Berarti huwa huwani huwuna. Kan begitu ya. Jadi huwa huma hum itu kita mau bilang apa? Huwa a'id ilal mufrad. Kan begitu. Huma a'id ilal musanna. Hum a'id ilal jama'. Ya begitu. Jadi huma huwa lil mufrad, huma lil musanna, hum lil jama'. Alladhi lil mufrad laisa mufrad, alladhi lil mufrad, alladhani musanna. Karena memang ulama menyatakan alladhani mu'rab, alladhani musanna, alladhina lil jama', balik lagi laisa jam'an, lil jama', begitu. Allati lil mufrad, allatani musanna, allai lil jama', begitulah seharusnya mantik yang tepat. Wallahu a'lam. Ya begitu. Jelas sih, Pak? Iya. 4. Ya, nomor 4, Pak Rudi, silakan. Idza kanal fa'ilu mu'annatsan. Nahiqat bil fi'li ta'u ta'nisi. Wa hiya ta'un ta'kinatun. Fi akhiril madi. Wata'un mutaharrikatun fi awalil mudhari'. Iya, baik. Nah, ini juga pernyataan yang mungkin bisa jadi bahasan di kita bersama ya. Poin yang keempat di sini beliau katakan idza kana al-fa'ilu mu'annatsan lahiqat bil fi'li ta'u ta'nisi. Kalau misalkan fa'ilnya berupa mu'annas, ya lazimnya itu diiringi, ya lahiqat bil fi'li, ya diiringi oleh ta'nis di fi'ilnya. Diiringi oleh ta'nis di fi'ilnya. Ya, oleh ta'nis, kata beliau. Idza kana al-fa'ilu mu'annatsan lahiqat bil fi'li ta'u ta'nisi. Ta'u ta'nisi tarkibu ay? Iya, tarkibul idhafa. Berarti maknanya ta'un untuk. Iya, litta'nisi. Ya, ta'ut ta'nisi maknanya sama dengan ta'un litta'nisi. Ta yang berguna ataupun berfungsi untuk penta'nisan. Kan begitu. Nah, sebagian mereka mengatakan bahwa ta ini adalah ta alamatun litta'nis. Ya, lebih panjang lagi. Ta alamatun litta'nis. Jadi ta yang berfungsi tanda untuk pemuannasan. Wahia dan apa itu ta utta'nis? Ta'un sakinatun fi akhiril madhi, ya, yaitu ta yang bersakal sukun, ya, ta yang bersakal sukun di akhir fi'il madhi, dan ta mutaharrikatun fi awalil mudhari, ta yang bersakal berharokat, ya, ta yang berharokat di awal fi'il mudhari, yang biasanya kita kenal dengan huruf mudhara, untuk yang ta berharokat di awal fi'il mudhari ini. Namun beliau mengatakan ta yang berharokat di awal fi'il mudhari ini adalah ta ut-ta'nis. Jadi lagi-lagi kan begitu ya. Berarti ta ut-ta'nis. Nah, pertanyaan saya di tasrifan kan itu yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu ya terbukti. Ya, terbukti ya, taf'ilu di mana pakai huruf ta mudhara'nya yang dianggap dikategorikan ataupun dinyatakan sebagai ta ut-ta'nis. Ya, enggak ada masalah ya punya dua nama. Ya, huruf mudhara' wa ta ut-ta'nis kan gitu. Ya, enggak ada masalah punya dua faedah. Baik, tapi permasalahannya begini, taf'ilu taf'ilani taf'ilu. Hah? Yang mana nih yang il? Yang pelak. Tadi lah. Oh, ya, kan yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Taf'ilu taf'ilani yaf'iluna. Iya. Pakai ya aja. Kok pakai ya? Jamak. Kan gitu. Apakah ya ini ya ut-ta'nis? Wallahu a'lam ya. Saya lebih suka istilah ta yang ada di awal fi'il mudhari itu adalah huruf mudhara'ah ketimbang dinyatakan sebagai ta ut-ta'nis. Ya begitu. Intinya memang sudah ketentuan jika jika taf'ilu dan taf'ilani itu menggunakan huruf mudhara'. Maksudnya jika yang seurutan dengan hiya dan huma itu memang menggunakan huruf mudhara'ah ta. Sementara yang seurutan dengan hunna balik lagi pakai ya. Ya balik lagi pakai ya. Wallahu a'lam, saya enggak tahu ya. Ya tapi begitupun intinya ini juga beliau juga ulama yang beliau menyatakan bahwa ta yang ada di taf'ilu dan taf'ila ini adalah ta ut-ta'nis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Dua selah ya, Ustaz. Hah? Kena dua selah, satu lagi dia mengkotok. Hah. Nanti fa'ilnya yang mu'anas yang jamak. Hah? Kan dia tetap pakai ta aja. Ustaz. Tetap pakai ta. Iya benar, tetap pakai huruf mudhara' ta. Benar. Jadi misalkan tadribu Fatimatun. Nih ya. Tadribu Fatimatun. Beberapa Fatimah sedang memukul. Lihat, pakai ta. Jadi bukan yadribu. Ya, bukan yadribu. Wallahu. Sebagai mereka menjelaskan, kenapa kalau yang ta kalau yang apa namanya? Yang tadribu ataupun taf'ilu dan taf'ilani pakai ta, kenapa yang yaf'ilna enggak pakai ta? Karena sudah bisa dipastikan nun itu adalah nun niswa. Sementara kalau yang taf'ilu, kalau misalkan yaf'ilu, enggak bisa dipastikan kalau itu li ta'nis fi'ilnya. Kan gitu. Begitu juga dengan taf'ilani, alif itu bisa bisa li ta'nis, bisa li tadkir. Yaf'ilu yaf'ilani alif, kan gitu. Tapi kalau nun niswa enggak pernah ada di mudzakkar. Ya nun niswah, ya nun niswah namanya saja sudah niswah kan ya. Niswah itu kan perempuan ya. Nah, jadi karena dia nunnya nun niswah, maka enggak perlu pakai ta sehingga pakainya pakai huruf mudhara'ah, balik lagi pakai ya. Jadi bisa saja memang ya. Jadi hingga akhirnya apa? Bisa saja memang ta itu digelari dengan ta ut-ta'nis. Maksudnya ta huruf mudhara'ah tadi yang ada di taf'ilu dan taf'ila ini digelari dengan ta ut-ta'nis. Wallahu a'lam. Pakai huruf mudhara' ta, namun ta yang ada di taf'ilu yang urutnya seurutan dengan anta itu tidak lagi dinyatakan sebagai ta ut-ta'nis. Nah, intinya begini, saya sendiri kurang begitu menyepakati istilah ta ut-ta'nis. Karena bingung kita mendudukkannya kemana. Ya, kita perhatikan ini ya. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Baru apa? Tiba-tiba berubah pakai ta. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Balik lagi pakai ya. Kemudian begitu di mukhatab, baik yang mudzakkar maupun yang muannas, pakai ta. Semuanya pakai ta, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Sampai-sampai banyak beberapa talib ya, itu sampai beranggapan bahwa ta-nya itulah yang dhamir. Taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'iluna taf'ilina taf'ilani taf'ilna, pakai taf'il, pakai ta juga walaupun nun niswah kan gitu ya. Jadi sampai-sampai banyak talib yang beranggapan ta-nya itulah yang dhamir. Gara-gara apa? Ya, gara-gara bersesuaian. Jadi yang gaib, ya-nya yang dhamir. Yaf'ilu, dhamirnya mana? Ya. Taf'ilu, dhamirnya mana? Ta. Af'ilu, dhamirnya mana? Hamzah. Naf'ilu, dhamirnya mana? Nun. Sampai seperti itu. Ya. Ya, kan gitu ya. Jadi ini problem-problem yang memang mungkin perlu diselami ya. Saya sendiri, ya wallahu'alam, belum tahu ada yang mengistilahkan huruf mudhara' ta dengan... tapi memang karena memang kebanyakan kita pun buku yang kita miliki tentang ilmu nahwu itu buku-buku dari kalangan mutaakhirin. Dari kalangan mutaqaddimin sedikit dari kita yang punya. Dan kalaupun punya, barangkali belum kita baca. Kenapa? Karena tebelnya bukan main. Contohnya Alkitab kan ini. Atau syarahnya As-Sirafi, syarahnya Ar-Rumman. Itu tebel-tebel sekali. Kadang-kadang mau bacain udah malas gitu. Sangat tebelnya. Ya, jadi rata-rata kita pun kalaupun iya, ya buku nahu yang kita punya itu buatan orang-orang belakangan. Yang biasanya orang-orang belakangan tuh memunculkan babit-babit yang sifatnya babit ini bisa jadi punya celah. Celah apa namanya? Celah-celah kelemahan kan itu. Dan menyelisihi apa namanya itu ya? Menyelisihi ucapan terdahulu gitu. Hanya saja lebih mudah difahami. Ya, hanya saja lebih mudah difahami. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Biasanya begitu ya. Sama contoh seperti belajar baca Quran. Kalau orang terdahulu belajar baca Quran itu diperkenalkan kepada kita huruf hija, sehingga dihafalkanlah oleh guru kita kepada murid-muridnya, kepada kita semua, alif ba ta sa jim. Namun orang sekarang menurut mereka itu menyulitkan, karena bagaimana bisa jim jadi ja, jim jadi ju. Ini akan mempengaruhi daya nalar dia kan gitu kan, sehingga apa, mereka maunya langsung aja pokoknya apa ya, bacaannya ja, bacaannya ju, bacaannya ji. Jadi jangan cerita jim jadi ja, karena ini pernah jadi problem ya, pernah jadi problem ketika y itu jadi ya, maksudnya y sama a itu bacanya jadi ya. Ya dalam bahasa Inggris maksud saya ya kan gitu ya, y sama a itu bacanya jadi ya. Kok bisa, anak-anak biasanya bertanya, kok bisa Y ini Y, kata dia. Tapi namanya Y, kok bisa Y, katanya. Nah, inilah penamaan huruf. Nah, sebenarnya bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Inggris. Antum tahu bahasa Inggrisnya W? Kok bisa jadi W? Gimana ceritanya coba? Tapi itulah namanya. Begitu juga dengan bahasa Arab pada dasarnya. Pokoknya nama huruf itu adalah jim, tapi ketika dia dhammah bacaannya ju, ketika dia kasrah bacaannya ji, ketika dia fathah bacaannya ja. Namanya jim. Ya, kan gitu. Intinya dia. Yang tegak itu ya. Yang tegak itu apa namanya? Alif. Alif. Iya, baca namanya alif kan gitu ya. Bacaannya enggak ada. Kan gitu. Iya, enggak ada bacanya. Antum. Kemudian yang gini, yang kepala ain itu, hamzah. Bacaannya a i u. Bagaimana bisa hamzah bacaannya a i u? Tapi itulah namanya. Kan gitu. Nah, ini yang enggak kita sadari. Maksud saya, ini maunya dibiasakan kepada anak-anak kita. Kenapa? Ini menambah daya nalar. Orang barat, kenapa mereka bisa terkesan pinter-pinter? Karena bayangin aja, bahasa mereka menguras otak mereka. Kita, bahasa kita gak mau nguras otak kan gitu. Jadi apa? Kita otak, kita gak mau capek-capek. Iya, jadi apa? Dipersimpel. Memang iya, saya akui, efek positifnya adalah cepat. Tapi kecepatan itu membawa daya nalar yang rendah gitu loh. Menurut saya pribadi, wallahualam. Memang cepat, ya saya akui cepat. Ya, namun iya, kebanyakan instan. Ya sebenarnya instan boleh, tapi dengan syarat tidak menyelisihi ataupun tidak ada celah kelemahan di dalamnya. Tapi kalau ada celah kelemahan, anak-anak sekarang kalau saya tanya huruf hijak tolong hafalkan, dia nggak hafal. Yang dihafalnya apa? Abata saja haho. Ya, mereka nggak hafal nama hurufnya. Wallahu a'lam. Sampai kata orang tua, saya nggak mau ngajikan anak saya di sana. Ya. Kenapa? Masa jim dibaca jal? Iya, betul. Jadi dia maunya pakai alif-alif gitu ya. Iya, pakai alif-alif. Alif-alif udah gak cetak lagi mungkin ya. Gak ada lagi kan? Ada. Payah ya. Payah ya. Stok lama ya. Tapi begitu ya, Koya. Justru metode Iqra itu sampai digunakan oleh orang luar. Gimana? Iya, mau memang harus begitu, Mas. Jadi pada dasarnya kita memang harus mengenali dua esensi terus apa dua entitas tersebut. Jadi dua entitas yang merupakan alat untuk kita bisa mengucapkan ataupun munculnya huruf Arab, bahasa Arab. Yaitu apa? Huruf dan harokat. Jadi dua entitas itu memang harus diperkenalkan. Jadi jangan jadi satu gitu loh. Jadi satu ja, ji, ju. Jadi mereka taunya huruf hija itu ada tiga, padahal sebenarnya ada empat. Ja, ji, ju sama ej, kan gitu ya. Kan gitu kan. Ya mereka tahu ada tiga. Ini jim itu ada tiga, jajiju. A ada tiga, A, I, U, kan gitu. B ada tiga, babi, bu, gitu. Jadi begitu efeknya. Coba kalau kenalkan huruf, kemudian kenalkan harokat, selesai. Oke, jadi orang Padang yang buat kebiasaan. Sebenarnya orang Padang bikin kayak begitu karena dia belajar ke Arab langsung, kan gitu. Iya kan gitu ya. Jadi dia ajarkan itu karena itulah yang dia dapatkan dari orang Arab, kan gitu. Iya, di ate. Sebenarnya dia mau bilang baris di atas alif ataupun baris di atas hamzah bacaannya A, kan. Cuma ya orang Padang kan pakai logatnya dia pula lah, kan gitu. Wallahu a'lam. Tapi emang susah banyak pernah ngerasainnya belajar alif lah. Cuma sekarang enak lah kalian ngaji ya. Siapa ini? Sekian mau undang. Satu poin lagi lah ya, satu poin lagi. Satu poin lagi. Coba ya. Pak Rudi. Yajibu ta'nitu ta'itul fitri ma'al fa'il. Iya. Nah, kemudian setelah di poin 4 beliau jelaskan kepada kita tentang masalah lahiqat, lahiq. Lahiq apa bahasa Indonesia yang enak? Mengiringi. Ya, mengiringi. Jadi, setelah beliau terangkan di atas bahwa fi'il itu, ya, fi'il itu jika fa'ilnya mu'anas mesti diiringi dengan ta'ut ta'nis, kan gitu. Kemudian beliau jelaskan pula tentang kapan pengiringan tersebut berstatus wajib dan kapan pengiringan tersebut berstatus jawaz. Ya, kan begitu. Nah, ini kita bacakan satu persatu. Di poin 5 ini beliau jelaskan tentang pengiringan ta'ut ta'nis, ya, itu wajib bersama fa'ilnya. Nah, di sini beliau katakan yajibu ta'nisul fi'il. Perhatikan ikhwa, yajibu ta'nisul fi'li. Apa bahasa Indonesia ta'nisul fi'li? Bagus. Memuannaskan fi'il. Ketika kita katakan memuannaskan fi'il, maka hasilnya? Iya. Artinya berarti fi'il terbagi kepada dua, fi'il mudzakkar dan fi'il muannas. Ayo ikhwa, kita gak akan temui pembahagian ini di kitab Nahu sebenarnya. Bahkan di kitab beliau sendiri, beliau gak akan pernah, ya, kita bisa lihat nanti ketika beliau membahas fi'il di qaidus sorof, beliau gak akan ada pembahagian, apa namanya, bab yang khusus atau pasal tertentu yang membagi fi'il terbagi kepada dua dari segi jenisnya. Berbeda dengan isim. Isim beliau bagi. Isim terbagi kepada dua dari sisi min haitsu jinsihi. Jadi, apa namanya, bin nadhari ila jinsihi. Jadi, al-ismu qismani bin nadhari ila jinsihi, kan gitu. Itu apa? Mudzakkar dan muannas. Tapi pembahagian ini ataupun peninjauan ini tidak kita temui dalam bab fi'il. Tapi kok bisa dia katakan yajib ta'nisul fi'il? Wallahu a'lam. Silakan lakukan pengkajian. Saya cuma membuka ruang aja ya. biar enggak mendep-mendep kali gitu. Yajib ta'nisul fi'il ma'al fa'il. Intinya kata beliau, wajib memuannaskan fi'il bersama fa'ilnya. Maksudnya tentunya bersama fa'il yang mu'annas. Ya, mungkin kalau mau lebih jelas lagi, bisa kita katakan ma'al fa'ilah. Gak pakai munasib maksudnya. Ya, wajib munasibkan seharusnya kan, gak pakai mu'annasnya. Atau maksudnya, maunya begini ya, yajibu ilhaqut ta' bil fi'il, kan gitu ya, ilhaqut ta' bil fi'il, kan gitu ya, apa, mengiringi ta di fi'il bersama fa'il yang mu'annas, kan gitu ya. Nah, ini memu'annaskan yang hasilnya fi'ilnya mu'annas. Ya, ini masalah mantik ya sebenarnya. Baik, paham aja. Lanjutkan Pak Rudi. Pertama, idza kana fa'ilu isman dhahiran mu'annasan atiyan ghairu munfatil. Al-fi'li wal mu'annatu al-haqiqi wal mu'annatu al-haqiqi. Wa qulut min dalla ala insanin aw haywanin yalidu aw yabidu. Iya. Haywanin. Haywanin. Hah? Bukan kalau jamak baru hayawanat. Ya, kalau jamak muannats salim baru hayawanat. Tapi kalau mufrad haywanin yalidu au yalidu yabidu. Iya, yabidu, menelur yabidu. Bukan bukan yubayyidu, bukan ya. Eh, yabidu. Baik. Nomor 2, Pak Rudi. Ba, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran. Ya. Yaqulu ala muannats. Iya. Ma ma ma ma ma. Au majazi. Ah, itu ya nisbah juga. Au majaziin. Ayo majaziin. Iya. Al muannatsul mujaziin. Ah, ma ma ma. Al muannatsul. Al muannatsul. Majaziyun. Majaziyu. Jaziyu. Hmm. Wa qulufin dalla ala muannatsin. Wairi hakikiin. Iya. Wa amalathu al arabu al arabu. Iya. Mujajad. Hmm, ma. Ma ma. Iya. Tiga kali. Mujajad. Iya. Muannatsi. Muannatsi. Hmm. Nahu. Iya. Al-min. Al-min doda. Iya. Dan iya, baik. Nah, jadi ada dua, ikhwah. Ya, berarti ada dua. Wajibnya mengilhakkan ta'ut ta'nis ke fi'il saat bersama si fa'il. Yaitu kapan? Ketika fa'ilnya seperti apa, kan gitu. Jadi wajibnya mengilhakkan ta'ut ta'nis bersama si fa'il. Dan tau tanis tadi kalau fiil madhi itu di akhir dan hal dan syakalnya sukun, sementara kalau fiil mudhari itu di awal dan syakalnya berharokat. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di poin 4. Nah, ini kita bahas tentang kapan wajib mengilhakkan tau tanis tersebut bersama si fiilnya. Pertama, idza kana al-fa'ilu isman zahiran muannatsan haqiqiyan ghairi munfasil ghaira munfasilin anil fi'li. Ya, banyak sekali kaitnya. Kaitnya banyak sekali. Jadi pertama, apabila fa'ilnya, jadi wajibnya mengilhakkan ta'ut ta'nis tatkala fa'ilnya berupa isim zahir lagi mu'annas yang hakiki lagi tidak ada pemisah dari fi'ilnya. Ghaira munfasilin anil fi'l. Ya, banyak sekali faidnya ya, ataupun na'atnya. Isman zahiran, isim yang zahir, mu'annasan lagi yang mu'annas, hakikian yang bersifat hakiki sesungguhnya, muannas yang bersifat sesungguhnya, ghaira munfasilin anil fi'il, yang bukan munfasil dari fi'ilnya, maksudnya yang tidak terpisah dari fi'ilnya, artinya tidak ada pemisah antara si fa'il dengan fi'ilnya. Tak setelahnya lagi. Iya, maka wajiblah kita mengiringi ta'ut ta'nis di fi'ilnya. Wajib, enggak bisa enggak. Lalu apa itu muannas hakiki? Wal muannasul hakiki huwa huwa. Ini huwa maksudnya siapa ini? Apa? Huwa dia adalah kan ya. Dia ini maksudnya apa? Hmm? Al muannas. Iya. Kok kok bukan hiya tapi muannas. Lafaznya. Iya, lafaz muannas ya. Iya, lafaz muannas itu tidak terdapat alamatut ta'nis. Karena tidak terdapat alamatut ta'nis berarti kata muannas muzakkar. Walau muannas lawannya muzakkar. Tapi muannas sendiri muzakkar. Bayangin ya. Muannas sendiri adalah lawannya mudzakkar kan gitu. Tapi muannas sendiri mudzakkar. Hebat ya, ngelawan mudzakkar padahal dia mudzakkar. Baik, nah demikian. Wal muannatsul haqiqiyyu. Kalau muannas ini muannas ya. Kalau muannas ini muannas tentunya awal muannatsul haqiqiyyatu. Ya kan gitu ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam. Wal muannatsul haqiqiyyu huwa apa itu muannas hakiki? Yaitu adalah kullu ismin dalla ala insanin aw haywanin yalidu aw yabidu. Itu muannas hakiki. Jadi setiap isim yang berindikasi manusia ataupun berindikasi hewan gitu ya. Iya, makhluk hidup maksudnya. Jadi manusia ataupun makhluk hidup yang beranak maupun yang bertelur. Jadi itu dianggap sebagai muannas hakiki. Berarti dajajah. Berarti dajajah muannas hakiki. Baqarah berarti muannas hakiki. Nah demikian. Itu yang dimaksud dengan muannas hakiki. Jadi dia itu manusia, dalla ala insanin, suatu isim, ya, maksudnya kalimat jenis isim yang dia menunjukkan manusia atau menunjukkan hewan baik beranak maupun bertelur. Sabu. Maka muannas hakiki. Berarti bukan muannas hakiki. Saja. Iya, karena tidak menunjukkan manusia dan tidak menunjukkan bernyawa, hewan. Ya. Iya, nah demikian. Gimana Pak? Tidak bertelur. Iya, tidak beranak dan tidak bertelur ya. Jadi papan tulis tidak beranak dan tidak bertelur. Iya. Jadi kalau ada manusia yang tak beranak berarti bukan. Masya Allah. Baik. Dan tidak ada pemisah, ikhwah. Dan tidak ada pemisah. Contohnya seperti safarat Fatimatu. Ini wajib. Enggak boleh safarat Fatimatu. Tapi kalau misalkan safarat ilal madinati Fatimatu, maka boleh safarat ilal madinati Fatimatu. Kenapa? Karena terpisah. Nah demikian. Kemudian selanjutnya, yang nomor dua, yang juga wajib diilhakkan, dilahikkan, dimulhakkan, apa namanya, ta'utanisnya. Idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ala mu'annatsin haqiqiyyin aw majaziyyin. Yaitu apa? Apabila fa'ilnya itu berupa dhamir. Apabila fa'ilnya itu berupa berupa dhamir. Berupa dhamir yang mustatir. Yang mustatir. Berarti yang baris enggak ya? Berarti yang baris enggak. Begitu ya? Enggak ya. Seharusnya apa? Cukup dikatakan dhamiran. Karena yang barisnya juga. Contohnya apa? Contohnya apa? Fa'ala fa'ala fa'alu. Kemudian? Fa'alat fa'alata. Iya. Kan bukan fa'alat fa'ala. Tapi fa'alat fa'alata. Coret. Ya kan gitu. Wallahu a'lam. Ya itu fakta ya. Kan kita enggak ngafalnya fa'alat fa'ala, tapi fa'alat fa'alata, tetap diiringi ta'nis. Ya kan? Wallahu a'lam. Bisa bikin kasarah lagi kan. Iya. Lebih baik bikin bikin kitab nahwu sendiri. Ya. Ya, daripada ngutak-ngatik kitab nahwu orang ya. Baik. Idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran, ya saya enggak tahu nih kenapa beliau mengkaitkan dengan mustatir, tapi di buku yang lain pernah saya dapati itu tidak ada kait, tidak ada kaitan mustatir ini. Ya. Ya, jadi idza kana al-fa'ilu dhamiran ya'udu, ya. Yang kembali ala muannatsin, kepada isim muannas hakiki, baik yang apa yang bersifat hakiki ataupun majazi, yang bersifat majaz. Ya, jadi yang bersifat hakikat maupun yang bersifat majaz, maka juga wajib fi'ilnya diiringi dengan ta'ut ta'nis sakinah. Ya, kalau misalkan fi'il madhi, sementara kalau misalkan fi'il mudhari wajib diiringi dengan huruf mudharah ta. Nah, demikian. Intinya wajib. Jika fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada muannas, baik itu muannasnya hakikat maupun muannasnya majaz. Ya, baik muannasnya bersifat hakikat maupun bersifat majaz. Nah, yang bersifat majaz berarti selain yang hakikat. Tapi di sini didefinisikan oleh beliau. Apa itu muannas majazi? Al-muannasul majaziyu huwa kullu ismin dalla ala muannatsin ghairi haqiqiyyin. Yaitu apa? Suatu isim, kalimat jenis isim yang menunjukkan atas muannas yang tidak hakiki, berarti menunjukkan atas bukan manusia, menunjukkan bukan hewan. Jadi menunjukkan bukan manusia, atau bukan menunjukkan manusia, bukan menunjukkan hewan. Ya, karena bahasa bukan itu biasanya di Indonesia didahulukan ya. Walau kalau di sini dalla apa namanya? Dalla ala muannas ghairi haqiqiyyin. Ya, kata ghair bisa di belakang. Ya, demikian. Wa amalathu al-arabu majazan. Muamalatal muannas, muannafi. Jadi orang Arab mengkategorikannya, kan gitu. Orang Arab mengkategorikannya secara majaz. Jadi orang Arab mengkategorikan secara majaz, Antum tahu majas ya? Ya, pokoknya itu enggak usah kita bahas dulu. Pokoknya kata majas saya pikir antum sudah sama-sama tahu karena ini sudah sering terdengar di tengah-tengah kita ya. Jadi orang Arab mengkategorikannya secara majas ke kategori muannas. Seperti contoh kata minbadah dan seperti contoh kata syams. Ya ini namanya muannas majazi. Makanya lah namanya diistilahkan dengan majaziyun. Kenapa? Karena orang Arab mengamilahkannya gitu. Memuamalahkannya ya. Jadi mengkategorikannya, memuamalahkannya sebagai muannas sebagai isim muannas secara majaz. Jadi memuamalahkannya sebagai isim muannas secara majaz. Sehingga dinamakanlah dengan muannas majazi. Ya seperti kata min dadah laci min dadatun ya laci kemudian syamsun matahari. Wallahu alam. Contohnya seperti Zainabu. Ini muannas apa? Zainab muannas majazi. Iya, muannas hakiki lah. Zainab. Iya kan? Muannas hakiki. Zainabu hadarat. Mana fa'il? Mana fa'il? Wah, gimana ceritanya? Hah? Wah, adarat mukadir. Iyalah, bagaimana bisa Zainab? Ya, secara bahasa benar Zainab adalah fa'il, tapi secara istilah Zainab tidak bisa dinyatakan fa'il. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembali kepada si Zainab. Maka di sini wajib pakai et. Enggak bisa hadara. Jadi enggak boleh kita ngomong Zainabu hadara. Wajib Zainabu hadarat. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada muannas, baik hakiki maupun majazi. Nah, ini contoh yang hakiki. Yang contoh yang majazi contoh asy-syamsu thala'at. Walaupun syams muannas majazi tapi wajib pakai ta'ut ta'nisi thala'a. Kenapa wajib pakai ta'ut ta'nisi thala'a? Karena fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada syams. Nah, kalau misalkan dhamir mana bisa dipisah, akhi? Dhamir. Kan di belakang dia. Itu namanya bukan fa'il terpisah, itu namanya mubtada yang terpisah. Karena ini bukan fa'il. Enggak ngaruh ya. Tetap wajib pakai ta'ut ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada tapi kalau kembali kepada muannas. Kembali jauh. Wajib. Wajib. Kalau dia jauhir baru. Ya, iya. Mau pemisahnya 5 lembar wajib. 2 lembar ulang ada 2 lembar. Wajib. Wajib. Ya. Kenapa? Karena yang kita bahas fa'il bukan mubtada yang kita bahas. Yang kita bahas adalah fa'il. Kenapa? Jadi kalau mubtada itu terpisah dengan khobar yang berupa fi'il, enggak ada masalah. Itu bukan pembahasan kita ya. Jadi Zainab dipisah oleh pemisah ya antara Zainab dengan hadarat itu dipisah oleh pemisah. Maka ini bukan terpisah fa'il dengan fi'il, tapi terpisah antara mubtada dengan khobar. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Khobar tadi terpisah ya. Iya. Jadi kalau terpisah ini enggak mungkin ya. Tapi kalau seandainya tadi begini lafaznya. Tala'atish shams. Tala'atish shams. Ini enggak terpisah pun sudah boleh ya. Enggak terpisah pun sudah boleh. Atau yang Zainab lah. Hadarat Zainabu. Nah, saat terpisah, hadarat ila baiti Zainabu, maka boleh kita katakan hadara ila baiti Zainabu. Tapi kalau yang shams baik terpisah maupun tak terpisah boleh. Iya karena dia majazi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.